Cek, cek satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, para hadirin barakallahu fikum, kita akan melanjutkan hadis yang ke-33. Al-hadithu salis wassalasun dari kitab Bahjah Qulubul Abrar. Insyaallah kita akan masuk bab al-istighna'u billahi wahdah. Al-istighna' merasa cukup hanya kepada Allah saja. Dibawakan hadis dari sahabat Abu Sa'id Sa'ad bin Malik ibn Sinan. Kita bacakan hadisnya. An Abi Sa'idin, dari sahabat Abi Sa'id, dari sahabat Abi Sa'id, namanya Sa'ad bin Malik. Jadi bapaknya namanya Sa'ad, anaknya namanya Sa'id. Ya, maknanya sama, bahagia ya. Malik ibn Sinan, yaitu Malik ibn Sinan al-Khudri, semoga Allah meridhoinya. Saya ulangi, dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik ibn Sinan radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata. Qala Rasul, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menyebutkan di sini ada empat, akan disebutkan empat nasihat penting. Yang pertama, man yasta'fif yu'iffahullah. Man yasta'fif, siapa saja yang dia meminta dijaga oleh Allah kehormatannya. Yasta'fif, siapa saja yang meminta agar dijaga oleh Allah kehormatannya, kehormatan dirinya. Yu'iffahullah, niscaya Allah akan jaga diri orang tersebut. Siapa yang meminta kepada Allah Ta'ala agar dijaga kehormatan dirinya, yu'ifahullah, niscaya Allah akan jaga kehormatan dirinya. Ini yang pertama. Yang kedua, waman yastaghni yughnihillahu. Dan barang siapa yang merasa cukup dengan apa yang di sisi Allah, barang siapa yang meminta kepada Allah untuk diberikan rasa cukup dengan apa yang ada di sisi Allah. Karena pakai tambahan sin, di mana talab. Siapa yang meminta kepada Allah untuk diberikan rasa cukup dengan apa yang di tangan Allah, yuhnihillahu, niscaya Allah akan berikan kecukupan. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa may yatasabbar, siapa yang meminta diberi kesabaran. Siapa yang meminta kepada Allah diberi apa? Kesabaran, jiwa yang penyabar. Maka kata beliau, yusabbirhullahu, niscaya Allah berikan kesabaran padanya. Insyaallah. Siapa yang minta kepada Allah diberi kesabaran, jiwa yang sabar, maka pasti Allah akan berikan kepadanya menjadi orang yang sabar. Allah akan bantu untuk jadi orang yang sabar. Karena jadi orang sabar itu berat apa ringan? Sabar jadi orang miskin. Abot apa enteng waktu ya? Ya. Jadi orang kaya juga sabar berat ya. Iya, sabar untuk taat. Terusnya, yang keberapa? Kemudian yang keempat, beliau menandaskan poin ketiga. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minasabr. Artinya, tidaklah seorang diberikan apa? Kesabaran. Iya. Tidaklah seorang diberikan oleh Allah kesabaran. Naam. Kecuali itu adalah sebaik-baik pemberian dan perkara yang paling luas baginya. Perkara yang paling baik baginya dan paling luas baginya. Wallahul muwafiq. Hadis muttafaq alaih. Hadis disepakati oleh Imam Bukhari wa Imam Muslim dalam sahih keduanya. Imam Bukhari mengeluarkan dalam nomor 1469. Imam Muslim nomor 1053 dalam sahihnya. Barakallahu fikum. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id kisahnya. Jadi ada asbab wurud, ada asbab kenapa beliau menasihati 4 poin tadi. Ya, karena setiap sesuatu dari kejadian, kalau memang butuh ada nasihat, dia apa kan? Dinasihati, itulah pentingnya belajar. Maka ketika itu kasusnya begini. Ketika itu datang serombongan orang-orang Ansor. Naam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang rombongan ini dan meminta sesuatu dari bagian, karena waktu itu sedang membagi-bagi. Maka setelah beliau sallallahu alaihi wasallam didatangi rombongan orang ini meminta sesuatu, fa'atahu. Nabi pun ngasih. Datang lagi. Fasa'aluhu. Mereka datang lagi. Fa'aqtahum. Dikasih juga. Sampai mereka datang lagi. Dan Nabi SAW. Hatta nafada ma'indah. Habis yang di sisi Nabi. Sudah habis. Masih apa? Datang lagi. InsyaAllah. Itulah ya. Karena sudah habis. Kok masih datang minta bagian, Nah, di sini Nabi SAW menerangkan, ma yakun indi min khairin falan udakhirhu ankum. Tidak ada harta yang ada di sisiku yang aku simpan untuk kalian. Artinya apa? Saya sudah bagi-bagikan semua. Tidak ada lagi yang tersisa. Nah, ketika kalian datang terus meminta, barakallahu fikum, maka Nabi mengkhabarkan, ma yakun indi min khairin adakhirhu ankum. Tidak ada lagi sesuatu yang aku simpan. Begitulah asbab urud beliau membawakan nasihat 4 poin ini. Ya, ini perlu dipahami. Jadi asbabnya itu kasusnya tadi. Ketika datang serombongan orang datang meminta harta kepada Nabi SAW, beliau kasih. Karena beliau memang orangnya sangat dermawan. Tidak ada orang yang datang minta kecuali diapakan? Dikasih. Datang dikasih. Itulah sifat dermawannya beliau. Sampai suatu saat datang orang minta kepada beliau harta. Maka orang ini dikasih oleh Nabi SAW satu lembah kambing. Bukan satu ekor sana bawa pulang, satu lembah kambing. Iya. Ketika dia melihat kambing yang sangat banyak ini, dia bawa pulang ke kaumnya dan disampaikan kepada kaumnya, masuklah kalian ke dalam Islam. Kenapa? Fa inna Muhammadan, karena Muhammad itu apabila dia menginfakkan hartanya, lam yakhsha al faqra, tidak takut apa? Fakir. Itu Nabi. Beda dengan kita ya. Iya. Maka beliau dikenal sebagai orang yang jawad, pemberi. Banyak pemberiannya. Karim, pemurah. Setiap orang yang datang dikasih. Setiap orang yang datang dikasih. Barakallahu fikum. Maka ketika beliau, ketika sudah membagikan seluruh hartanya yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, ternyata masih ada saja yang datang minta bagian, beliau nasihati 4 poin. Nah ini, karena kebanyakan kita barakallahu fikum mencintai harta, apalagi harta itu kalau gratis. Nah, senang apa enggak? Insyaallah senang banget. Oh, enggak gratis jadi modalin, harus nyari ya. Apalagi ini gratis, bagi-bagi. Barakallahu fikum. Dan banyak kasus kaum muslimin zaman sekarang kepengin antri dapat zakat. Ya? Sampai mati. Kasus di Jawa Timur. Sampai apa ini? Antrian zakat nyambil zakat mal mati. Zakatnya paling 400 apa? 40 atau 450.000 atau 100.000. Barakallahu fikum, ternyata apa? Mengorbankan nyawanya. Dan ini suatu hal yang terjadi, membuktikan bahwa kecenderungan kita memang kalau bagi-bagi kayak gini cenderung untuk apa? Senang. Tapi Rasulullah mengingatkan, sekali lagi beliau mengingatkan nasihat penting dalam hadis ini. Di dalam hadis ini istamala ala arba' jumalin jami'atin nafi'ah. Dalam hadis ini ikhwana fillah ada 4 perkara yang mencakup yang itu bermanfaat. Yang pertama yaitu mayyasta'fif yu'ifahullah. Siapa yang meminta kepada Allah dijaga kehormatannya. Nah, dijaga kehormatannya dari perkara yang diharamkan oleh Allah, Allah pun akan jaga kehormatannya. Nah, yang kedua, waman yastaghni, siapa yang meminta diberi kecukupan di hati. Apa yang di hati? Diberikan rasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, yughnihillahu, Niscaya Allah berikan rasa cukup di hatinya. Ini dua poin kata Syekh, hadanil jumlatan mutalazimatan. Dua poin ini saling berhubungan. Fa inna kamala al-'abdi fi ikhlasihi lillah raghbatan wa rahbatan wa ta'allukan bihi dunal makhluqin. Sebab di antara kesempurnaan keikhlasan hamba, ya, kepada Allah, di dalam dia mencintai dan takut kepada Allah, itu ta'alluqan bihi. Bukti keikhlasan kita ialah selalu hati hanya bergantung kepada Allah, ya. Bukan kepada makhluk. Hati selalu bergantung kepada Allah, bukan kepada makhluk. Oleh karena itu, kesempurnaan keikhlasan penghambaan kita kepada Allah harus dibuktikan di dalam ketergantungan hati hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Maka dengan ini, fa'alaihi ayyas'a litahqiqi hadzal kamal. Dia harus berusaha mewujudkan prinsip ini. Bergantung ya hanya kepada Allah. Dalam segala urusan bergantung kepada Allah. Wa ya'malu kulla sababin yusiluhu ila zalik. Dan disertai melakukan amalan atau sebab yang menghantarkan kepadanya. Ya. Karena memang yang namanya tawakal dalam prinsip Ahlus Sunnah itu disertai dengan melakukan sebab. Karena di kalangan orang sufi, yang namanya tawakal itu hanya bergantung kepada Allah Ta'ala dan tidak melakukan sebab. Ini tawakal orang sufi. Syahid bahwa tawakal harus berusaha melakukan sebab, firman Allah Ta'ala kepada Nabi Musa. Nabi Musa, Nabi, Rasul. Ketika meminta kepada Allah air. Minta air. Maka Allah katakan kepada nabinya, fakul nadrib bi asaqal hajar. Pukul dengan tongkatmu batu itu. Disuruh bertawakal kepada Allah dan melakukan apa? Apa dengan apa sebabnya? Memukul apa ini? Batu. Ikhtiar. Yang memerintahkan Allah, bukan ngimpi. Bukan petunjuk dari syaitan. Allah yang menyuruh. Faqul nadrib bi'asakal hajar. Pukul batu itu dengan tongkat. Apa yang terjadi? Fan fajarat min husnata ashrata aina. Batu apa namanya? Mengeluarkan 12 mata air. Insyaallah. Batu keluar apanya? Tuknya. Ini namanya apa? Mukjizat. Tawakal. Tapi disertai melakukan sebab, memukul. Ini petunjuk kepada kita dalam tawakal. Dan ini terjadi. Dan Rasulullah SAW lebih hebat. Ketika beliau tidak ada air. Tidak ada air. Maka beliau pun berdoa kepada Allah. Ya? Maka dari jari-jarinya, apa? Keluar air. Kalau Nabi Musa dari mana air keluarnya? Batu. Kalau ini dari mana? Jari. Lebih hebat mana? Sama-sama hebat, mukjizat. Tapi Nabi Muhammad SAW bisa dari jarinya keluar airnya sehingga sahabat minum darinya. Insyaallah. Mukjizat. Ya. Ini mukjizat. Jadi tawakal kepada Allah disertai melakukan sebab. Doa juga sebab. Ya? Doa juga sebab. Hatta yakuna 'abdan lillahi haqqan hurran min riqqil makhluqin. Perhatikan di sini, sehingga seorang hamba itu benar-benar merdeka dari perbudakan terhadap makhluk. Banyak orang yang diperbudak. Oleh siapa? Oleh hartanya. Oleh atasannya. Ketika dia hanya bertawakal kepada Allah. maka dia benar-benar merdeka. Iya. Segala kesulitan diserahkan kepada Allah. Dengan doanya, dengan ikhtiar semampunya. Begitu. Sehingga seorang yang bertawakal tidak hanya dia itu mengandalkan sebab. Orang yang bertawakal hanya melakukan sebab, tidak menghantungkan hatinya kepada Allah, ini tawakal yang batil. Tapi tawakal harus terkumpul, bergantung hatinya kepada Allah, melakukan sebab yang diizinkan dan disyariatkan oleh Allah. Maka di sini kalau orang bertawakal kepada Allah, melakukan sebab yang diizinkan oleh Allah Ta'ala, tidak bergantung kepada makhluk, merdeka dia. Merdeka dia. Kenapa merdeka? Karena dia benar-benar menggantungkan dirinya hanya kepada Allah, bukan orang yang di sekitarnya. Ya. Bukankah Nabi Ibrahim Khalilullah, dia berdakwah kepada Allah Ta'ala, dan kemudian dia ditolong oleh Allah Ta'ala dengan sekian banyak pertolongannya, dengan sebab-sebabnya, dan diantaranya ialah ketawakalan yang sangat kuat. Wa dzalika bi an yujahida nafsahu 'alal amrayn. Nah, untuk bisa menjadi manusia yang merdeka, bergantung hanya kepada Allah, bertawakal kepada Allah, tidak bergantung kepada makhluk, maka ini harus melakukan dua sebab. Harus berjihad, bersungguh-sungguh memerangi dirinya dengan dua sebab. Iya. Apa itu? Iya. Yang pertama, ya. Ini supaya jadi orang yang merdeka. Benar-benar jiwanya bergantung kepada Allah, bukan kepada makhluk. Seperti Nabi Ibrahim ketika dilempar ke dalam api. Malaikat datang, tapi dia menjawab, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup yang melindungi saya hanya Allah. Sebaik-baik tempat bersandar. Ya. Yang pertama, insirafuha anit ta'alluq bil makhluk. Bil istighfaf ama fi aidin nas. Ya. Yang pertama, memalingkan hati bergantung kepada makhluk dengan istighfaf. Dengan merasa cukup dengan apa yang di tangan sendiri daripada di tangan manusia. Ya. Apa yang di tangan dia, yang diberikan oleh Allah, dia merasa cukup daripada yang di tangan orang. Artinya apa? Fala yatlubuhu, jangan dia merengek-rengek minta. Jangan minta-minta ke dia, karena itu sudah punya. Bima qalihi, baik dengan omongannya, SMS-nya, suratnya. Ya, wala bilisani halih, atau ucapannya, tingkah lakunya. Masya Allah, motor antum bagus sekali ya, tidak kayak motor saya. Kamu mau apa? Nah, dia tanya tapi kepengen apa? Diberi itu. Jangan kayak gitu. Tidak kayak motor saya, gampang mogok loh. Motor antum udah bagus. Maksudnya, tukeran apa beli? Apa minta gitu loh. Itu kan maksudnya kayak gitu. Jangan kayak gitulah. Kalau sekedar tanya enggak apa-apa, tapi kalau maksudnya apa tadi? Minta-minta jangan. Dia mungkin juga anaknya banyak, makanya motornya enggak ingin yang mogok-mogok ya. Antum sudah enggak punya anak, enak jalan sendiri, mogok corong sendiri enggak masalah. Ya, barakallahu fiik. Ini misal loh ya. Sekedar misal ya. Seandainya ada. Kalau ada ya jangan sampai seperti tadi, barakallahu fiikum. Merasa cukup dengan apa yang di tangan dia. Dan kalau kepengin sesuatu, minta saja kepada Allah. Banyak doa. Di tengah malam doa. Ya Allah, saya mohon diberi kendaraan yang nyaman. Rumah yang luas. Gitu Pak ya. Istri yang salih. Salihah kan begitu. Tetangga yang baik. Gak apa-apa, minta yang banyak saja. Gak usah tanggung-tanggung. Ya. Tapi yang di tangan manusia jangan kerengek-rengek. Sudah, memang rezekinya dia, rezeki antum seperti itu. Barakallahu fikum. Iya. Walihada qala li Umar. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Umar, menasihati Umar bin Khattab. Ma ataka min hadzal mal? Apa saja yang datang kepadamu dari harta? Wa anta ghairu musrif, dan kamu tidak berlebih-lebihan. Wala sa'il, tidak meminta-minta. Fakhudhu, terimalah. Ya. Apa saja harta yang datang kepadamu, kamu tidak berlebih-lebihan, tidak meminta kepadanya. Fakhudhu, terimalah. Ya. Wa mala, dan apa yang tidak datang, ya, fala tutbi'hu nafsak, jangan kamu mengintai-intai untuk dirimu, ya, mengikuti harta itu supaya sampai kepadamu. Itu nasihat penting kepada Umar. Kalau memang dikasih tidak minta, ya diapakan? Diterima, ya toh? Hibah apa-apa namanya, antum anaknya banyak, motornya satu, panting apa namanya, ketawil-ketawilan sulit bawanya, masya Allah antum dikasih mobil misal, nggak minta tapi diapakan? Dikasih. Diterima apa ditolak? Diterima saja karena pemberian. Jazakallah khair, terima kasih. Taib. Apalagi bukan tujuannya berlebih-lebihan. Apalagi tidak minta-minta. Alhamdulillah rezeki datang. Diterima. Tapi yang tidak datang ya jangan. Datang ke rumahnya, Pak, tujuan anak saya sudah 10 ini. Motornya 800 lagi. Kalau pulang harus langsir 3 kali saya. Oh gitu ya? Iya. Ya sudah itu, mobil saya ada satu, ambil aja. Maksudnya gitu. Jangan, ya, tapi bersabar, bersabar dan merasa cukup dengan pemberian Allah. Iya. Barakallahu fikum. Ini cara yang pertama. Yang datang diterima, yang tidak datang jangan mengintai-ngintai harta orang lain tadi. Yang kedua, untuk supaya kita merdeka dari perbudakan terhadap makhluk. Barakallahu fikum. Ialah yang kedua, qat'ul israf fil qalbi wassu'al bil lisan, memangkas, memotong al israf, berlebih-lebihan dalam keinginan hati, baik meminta dengan lisan, ya, ta'affufan wa tarafu'an an minanil khalqi, merasa cukup dengan pemberian Allah, dari apa yang diberikan oleh Allah kepada makhluk. Ini diantara yang kedua. Jadi poinnya yang kedua ini adalah istighna'u billah wa siqah bi kifayati. Poin yang kedua ini intinya ialah seorang merasa cukup kepada Allah dan percaya dengan kifayatihi. Kifayah artinya kecukupan yang Allah berikan. Itu harus melakukan poin kedua tadi. Yakin dengan segala kecukupan Allah dan yakin dengan segala pemberian Allah, pasti Allah akan mencukupinya. Bertawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bersandar hanya kepada Allah, Allah cukupi. Iya. Dalam segala hal, dalam masalah keluarga, ya, mungkin karena baru nikah masih ngontrak, itu mungkin maka bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah, melakukan sebab yang diizinkan oleh Allah, bersandar hati kepada Allah, jangan tamak, ya. Tidak ada orang yang kelak belas kasihan di sini ya kepada saya ya. Liling RT, datangi satu persatu orangnya, sampaikan, aduh saya begini begitu. Dah mau ngeluh saja kepada yang di atas. Ya, nah yatim tapi punya anak dua. Yatim itu kalau belum balik Pak Royo, anaknya balik. Yang namanya yatim itu ditinggal bapaknya kalau belum usia balik ya. Kalau Pak Royo sudah lima, pandang tuh ya. Ngaku anak yatim, barakallahu fiik. Begitu ya, merasa cukup kepada Allah dan merasa cukup dengan apa yang Allah janjikan. Wa hadza wal maqsud, inilah yang dimaksud. Jadi yang pertama merasa apa tadi? Al-istighfaf, merasa cukup dengan apa yang di tangan dirinya dan tidak minta kepada manusia, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, inilah yang bisa dia dapatkan dari dua poin. Dan ini harus diperjuangkan. Ini harus diperjuangkan. Dia harus berjihad melawan dirinya untuk memiliki dua prinsip tadi. Naam. Nah, wa kullu wahidin minal amrain yamudul akhar. Masing-masing dari dua tadi itu kadangkala satu sama lainnya saling menguatkan. Artinya, kullama qawiya ta'alluquhu billah, setiap kali orang itu kuat bergantungnya hati kepada Allah, dia akan lemah bergantungnya kepada makhluk. Ya. Setiap kali orang itu kuat bergantungnya kepada Allah, akan lemah bergantungnya kepada makhluk. Tapi kalau dia kuat bergantungnya kepada makhluk, akan semakin lemah bergantungnya kepada Allah. Saling itu berkaitan. Maka bukti orang itu kuat imannya, kuat tawakalnya. Sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin, Allah Ta'ala mengatakan wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Apa artinya? Maka hanya kepada Allah, maka hanya kepada Allah kalian bertawakal. Karena di sini dihulukan huruf wa 'alallahi, huruf jar didahulukan lil hasr. Maka hanya kepada Allah kalian bertawakal, bukan bertawakalnya kepada makhluk. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Jadi bukti kita orang beriman, bertawakalnya hanya kepada Allah, bukan kepada besi kuning, bukan kepada batu akik, apalagi batu kelawing. Ya, sekarang lagi ramai batu kelawing. Ya, sehingga dia bertawakal dengan batu-batu tadi, dia yakini bisa menolong dia, menguatkan dia. Ini bukan sifat orang mukmin. Setiap kuatnya iman seorang, maka kuat pula tawakalnya kepada Allah. Itu kata Ibnu Qayyim. Kullama qawiyat al-iman qawiyat tawakkul 'alallah. Setiap kali orang mukmin itu kuat imannya, maka kuat apanya? Tawakalnya. Sehingga punya anak satu, alhamdulillah. Tidak khawatir punya anak dua. Punya anak dua, alhamdulillah. Tidak khawatir anak ketiga. Suaminya, istrinya, nah, jangan dulu mas lah. Loh kenapa? Kamar baru satu. Loh kamu tidak yakin. Tambah anak, tambah kamar nanti. Ya mungkin masih ngontrak, kabarnya satu. Alhamdulillah punya anak dua, rezekinya lancar. Bisa enggak ngontrak lagi, bikin rumah sendiri. Banyak kasus seperti itu kan? Apalagi orang mukmin harus yakin. Seyakin, yakinnya orang kafir saja. Orang kafir saja, mereka berani seperti itu. Kenapa orang mukmin kadang takut? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum, karena kadang seorang itu dihantui tadi. Punya anak dua, repot. Kayaknya kalau punya anak tiga tambah repot. Punya anak empat tambah repot, padahal belum tentu. Tiga, empat, lima juga sama-sama repot. Sama tuh repotnya? Sama, pahalanya semakin besar. Rezekinya tambah banyak. Apa iya? Iya. Dulu waktu bujangan kamu gak punya rumah, numpang orang tua. Sekarang punya istri, punya rumah. Dulu bujang kan enggak punya piring, piringnya numpang. Numpang mertua. Sekarang punya anak, punya istri, masya Allah. Allah jamin rezekinya. Kenapa takut? Tawakalnya kemana? Seorang mukmin. Ya. Cuman kalau takut, bok, tadi tidak terawat mungkin ya. Dah 2 tahun punya anak 1, 2 tahun anak 1. Eh, demi pendidikannya, lah mungkin. Tapi kalau karena apa tadi? Mau dikasih makan apa nanti? Jawab saja, diberi makan nasi. Kalau di Arab ya mungkin roti. Ya, tawakal Allah. Ini poin kedua. Poin pertama. Yang kedua. Poin kedua dari 4 yang dinasehatkan oleh beliau. Jadi yang ketiganya ya. Wa min du'ain nabi, yakni mayasta'fif yu'iffahullah. Tadi ya. Siapa yang meminta dijaga oleh Allah Ta'ala, masih poin tadi, siapa yang minta dijaga oleh Allah supaya dijaga kehormatannya, Allah akan jaga dia. Sebagaimana doa Nabi, Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal-afafa wal-hina. Ya Allah, aku mohon kepada engkau al-huda, ilmu yang bermanfaat, manhaj yang sahih. Karena kita dapat al-huda itu mahal dan tidak semua orang dapat. Kita ingin dapat al-huda itu perkara yang sesungguhnya besar nilainya. Karena tidak semua orang dapat. Kalau semua orang punya, kira-kira hebat bukan? Eh? Bukan. Antum punya motor seharga 400 juta. Hebat ya? Belum, bukan orang hebat. Kenapa? Ternyata orang kafir yang punya pabriknya, bukan bengkelnya, pabriknya. Ya, gitu? Untuk punya mobil seharga 2 miliar, hebat? Enggak hebat. Kenapa? Yang punya pabriknya siapa? Lebih hebat lagi. Tapi orang kafir tidak punya al-huda, tidak dapat apa? Petunjuk. Mereka enggak sholat, mereka enggak ngerti tauhid, enggak ngerti sunnah, enggak ngerti manhaj. Apalagi ngerti sururi, enggak ngerti. Antum alhamdulillah jadi seorang muslim sunni, ngerti bid'ah dan ahlul bid'ah, nikmat. Ngerti bid'ah dan ahlul bid'ah. Kalau kita ngerti bid'ah tapi enggak ngerti ahlul bid'ahnya, kira-kira gimana? Susah apa enggak? Awas sudah maling, yang mana ya? Yang itu. Yang mana? Yang itu, bajunya itu. Oh iya iya iya. Jelas, oh itu toh. Nikmat bukan? Setiap ketemu orang itu, wah hati-hati dia, suka ngambilin HP saya. Inilah nikmat. Lebih nikmat daripada yang didapatkan orang kafir. Maka kita harus berbahagia. Fabidzalik falyafrahu. Yang kedua, at-tuqa, minta ketakwaan. Yang ketiga, al-afaf, dijaga kehormatan. Kehormatan dari berzina, kehormatan dari melakukan yang keji, yang haram. Tayyib. Dijaga kehormatannya. Dan yang terakhir, al-hina. Apa itu al-hina? Diberikan rasa cukup. Itu 2 poin dari 4 poin yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang minta dijaga kehormatannya, kehormatan dirinya, Allah akan jaga. Ya. Siapa yang minta diberi oleh Allah rasa cukup, akan diberikan rasa cukup. Tapi harus berdoa juga. Banyak berdoa. Kesebab ini merupakan nikmat yang tidak semua dapat. Poin berikutnya. Yang ketiga. Dari nasihat beliau. Mayata sabar yusabbirullah. Siapa yang minta diberi kesabaran, Allah berikan apa? Kesabaran. Taib, karena apa? Kesabaran adalah pemberian. Yang namanya pemberian berarti nikmat. Tidak semua orang diberi oleh Allah. Makanya kata Nabi, wa ma'u'tiya ahadun khaira. Wa awza minal sobat. Tidak ada orang yang diberi suatu pemberian yang lebih baik, lebih luas daripada diberi apa tadi? Kesabaran. Wa sober kasairil akhlak, kata mu'alif. Yang namanya sabar, jiwa penyabar. Sabar itu akhlak yahtaju ila mujahadah. Akhlak yang perlu diperjuangkan. Linafsi, bagi jiwa seorang, watamriniha, dan dibiasakan, dilatih. Jadi sabar perlu latihan. Sabar perlu diperjuangkan. Ya. Walihada qal, oleh karena itu Nabi mengatakan, ya mayyata sabar, siapa yang minta kepada Allah diberi jiwa yang sabar. Bersungguh-sungguh jadi penyabar. Maka ketika sungguh-sungguh bersabar, dulu sebelum ngaji, ya, orangnya apa namanya? Temperamen. Temperamen apa ya? Udah marah. Ya. Pokoknya masalah sedikit, kepal maju. Marah sedikit, suara kayak beledek. Nah, setelah ngaji, duduk di hadapan ilmu, mendengar hadis. Nasihat Nabi kepada sahabatnya. Ketika datang menemui Nabi, ya Rasulullah, awsini, ya Rasulullah, beri saya wasiat, wasiat. Apa wasiat Nabi? Latakhtub, latakhtub, latakhtub. Jangan mudah apa? Marah. Dipikir dulu kalau marah. Maka marahnya kenapa? Apa sebabnya? Babnya apa? Manfaatnya apa? Perhatikan. Latakhtub, latakhtub. Nabi tahu orang ini memang pemarah. Sehingga dinasihat yang paling penting. Jangan pemarah. Ya? Jangan sudah ngaji, barakallahu fikum, sudah ngerti hadis Nabi supaya jangan pemarah, diberi nasihat oleh beliau. Ternyata apa? Kesenggol sedikit di pasar. Jadi tontonan orang. Kenapa itu? Wah, berkelahi. Kalah lomba burungnya. Waduh, lomba burung kalah, temannya ditendangin. Aduh, barakallahu fikum. Iya, apalagi menampakkan apanya? Aduh, astagfirullah, kita ini lihat ngenes. Ya. Jangan seperti itu. Banyak memohon kepada Allah diberi kesabaran. Wa innama kana sabr a'zamul atoya. Tidak lain yang namanya jiwa penyabar, itu seagung-agungnya pemberian. Ya, sebab kalau kita tidak diberi sifat sabar, walaupun sudah diberi istri, kalau tidak sabar, bisa bubar. Ya, menghadapi istri yang banyak kekurangannya, antum kurang sabar. Dipaksa untuk lurus. Kalau kamu paksa dia lurus, kasaitahu, kasartahu, kamu berarti mematahkan tulangnya yang bengkok. Maksudnya apa? Cerai. Terjadi perceraian karena apa? Tidak sabar. Kita ingin istri kita seperti Aisyah atau seperti siapa? Khadijah yang dermawan. Ya, sangat penyayang kepada suaminya. Kepengin seperti itu. Tapi bagaimana dia akan penyayang sementara kita tidak penyabar terhadap kekurangan istri kita. Cuman kurang garam masanya saja, gelas terbang. Harganya berapa sih ngasih garam? Ya. Memang kalau kurang asinnya, aduh ini enak sekali, tapi kurang asin saja. Kan enak? Jangan sedikit-sedikit, masakan apa ini? Ah, bukan untuk saya ini seharusnya. Masya Allah. Akhirnya apa? Barakallahu fikum. Yang terjadi ialah kejelekan. Li'anna yata'alaq bijami umurul abdi wa kamalatihi wa kullu halati min ahwalihi tahtaju ila sabrin, kata Syekh. Sebab bergantungnya seorang kepada seluruh perkara-perkara hamba dan kesempurnaannya. Kalau seorang bergantung hanya kepada hamba, ingin sempurna, ingin baik, maka sesungguhnya setiap keadaan yang dia hadapi itu membutuhkan kesabaran. Bukan hanya dalam keluarga, dalam dakwah, dalam pendidikan, dalam bermasyarakat. Kita ingin semuanya baik. Saya mau dakwah satu RT ini semuanya ngaji. Misal, kira-kira gimana? apa yang dibutuhkan? Kesabaran. Baru ngaji sekali lah, masyarakat sulit. Baru dakwah sekali sudah menyimpulkan memang sulit di sini. Nah, jangan langsung menyimpulkan, coba didakwahi lagi, dekati lagi, sampaikan lagi dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik. Ya. Bisa jadi dengan kesabaran antum menjadi sebab Allah menolong kalian. Fa idza yahtaju li sabri ala ta'atillah hatta yakuma biha yu'addiyah. Sehingga yang namanya sabar, kata Syekh, membutuhkan, maka sesungguhnya dibutuhkan kesabaran. Yang pertama, menjalankan ketaatan. Sabar itu dibutuhkan dalam menjalankan ketaatan. Antum mau ngaji, mau taklim, tiba-tiba barakallahu fikum, ada sesuatu yang menghalangi antum. Ini mau ngaji atau ngelayani telepon aja ya. Nah, ngelayani telepon ini harus dikirim segera ini. Ujian tuh. Sudah kepengen taklim, lama enggak taklim, tiba-tiba ada saja apanya gangguannya. Dia manggil kita. Maka di sini dibutuhkan kesabaran. Sabar ala ta'atillah. Yang kedua, sabar menjalankan, sabar menghadapi ketaatan, hatta yu'addiyaha, sampai mampu melunaikannya. Yang kedua, yang namanya sabar dibutuhkan an maksiatillah, untuk meninggalkan maksiat kepada Allah, hatta yatrukaha, sampai dia meninggalkannya. Dan yang ketiga, sabar itu dibutuhkan ala aqdarillahil mu'limah, dalam menghadapi segala bentuk takdir yang menyakitkan. Musibah, musibah yang menimpanya, dirinya, keluarganya, falayas khotuha, dia tidak jengkel. Bal kata Syekh, illa sabrin ala ni'amillah. Bahkan sabar dibutuhkan di saat menghadapi nikmat Allah. Ya? Kalau sabar menghadapi sakit, semua orang paham ya. Tapi sabar kata mu'alif, menghadapi nikmat-nikmat Allah, wa mahbubatin nafas, dan perkara yang dicenderungi oleh jiwa. Fala yada'in nafs tamur tamrah wa tafrah al-farah al-madhmum. Artinya tidak membiarkan jiwa berbangga diri. Antum punya rumah baru, punya motor baru, itu pemberian Allah. Bagaimana sabar? Sabarnya bagaimana? Dia tidak kemudian sombong dengan nikmat tersebut. Sombong yang tercela maksudnya. Bal yastahil bisyukrillah, bahkan sabarnya dia ialah digunakan untuk bersyukur kepada Allah. Dulu ketika belum punya motor, ya Allah, berilah saya motor karena saya ngajinya pakai sepeda. Sepeda genjot. Alangkah indahnya, bagusnya kalau saya, ya Allah, diberi apa? Motor. Masya Allah. Dia jual kue pakai sepeda. Hitungan setahun punya motor. Insyaallah. Langsung. Dongannya tiap hari, kabulnya berapa tahun? Setahun. Sabar dia dalam berdoa. Jadi berdoa saja harus apa? Sabar. Bukan hanya di saat ikhtiar, berdoa saja harus sabar. Allah akan memberikan doa seorang malam yata'ajjal, selama tidak tergesa-gesa. Apa tergesa-gesanya? Saya sudah berdoa, kok Allah udah ngasih-ngasih ya. Ini orang gak sabar, Pak. Lihat. Setahun dia baru dapat motor. Masya Allah. Ternyata pesenan rotinya tambah banyak. Lihat. Dia harus sabar. Duh, saya harus bersungguh-sungguh mensyukuri permintaan saya. Inilah namanya sabar, dibutuhkan dalam segala keadaan sampai kesabaran dalam menghadapi nikmat Allah. Fa huwa fi kulli ahwalihi yahtaju ila sabr, itu semuanya kondisi tadi semuanya dibutuhkan sabar. Wa bi sabri yanalul falah. Dengan sabar akan diperoleh keberuntungan. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum. Pada hari itu para malaikat masuk melalui pintu-pintu surga. Ya? Dan malaikat mengatakan kepada mereka Salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Bima sobartum, dengan sebab apanya? Dengan sebab kesabaran kalian. Berarti sabar itu menjadi sebab mereka mendapatkan apa? Kenikmatan jannah. Ya, jadi surga juga diperoleh dengan apa? Kesabaran. Ya. Fala ni'ma ulaika yuzaunal ghurfata bima sabaru, dalam surat Al-Furqan. Kalau tadi surat Ar-Ra'd ayat 24, para malaikat mengucapkan salamun alaikum, keselamatan atas kalian wahai penghuni surga, bima sabartum, dengan sebab kesabaran kalian. Kalian sabar menjalankan ketaatan. Kalian sabar meninggalkan maksiat. Kalian sabar dalam menghadapi ujian, musibah. Kalian sabar menghadapi nikmat-nikmat Allah. Selamat buat kalian di surga ini. Jadi itulah balasan orang yang sabar, keberuntungan adanya. Fahum nalu al-jannah bina'imiha. Mereka orang yang sabar memperoleh surga dan kenikmatannya. Jadi surga dan kenikmatannya diperoleh dengan kunci apa tadi? Sabar. Jangankan urusan akhirat, dunia saja dibutuhkan apa? Sabar. Mau dagang yang bagus untungnya. Mungkin modal pertama dia harus muter-muter sendiri. Ya, keliling. Pagi, pulang, siang. Tiap hari. Setahun, dua tahun dia jalani, lama-lama punya apa? Karyawan. Sekarang dia tidak lagi muter, dia yang di kantor. Yang produksi. Masya Allah. Ketika dia bersabar memohon kepada Allah Ta'ala, dibuka pintu-pintu kemudahan dunia. Dan ini semuanya sekali lagi, semuanya dibutuhkan kesabaran. Ahlus sunnah butuh sabar. Sebagaimana orang kafir juga sabar. Tapi sabarnya untuk apa? Sabar mereka itu maksudnya tidak berhenti memusuhi umat Islam. La yazalun. Terus menerus. Mereka orang kafir memusuhi kaum muslimin. Nah, ahlus sunnah juga harus sabar. Menghadapi siapa? Ahlul bid'ah. Bagaimana kesabaran ahlus sunnah? Dia kokoh di atas sunnah. Bagaimana kesabaran orang-orang yang memusuhi ahlus sunnah? Mereka sabar terus menyebarkan bid'ahnya. Udan-udan memang kata. Sekedar untuk apa? Bawa bendera. Sambil selawatan. Ya? Insya Allah. Sambil bawa perangkat-perangkatnya. Ya. Yang memberi semangat. Karena memang bid'ah semakin semangat kalau ada apanya tadi? Ada pendukungnya. Na'udzubillah. Kenapa kadang kita kurang semangat dalam mencari yang namanya perkara yang sangat besar supaya kita tetap sabar di atas sunnah yaitu ilmu. Karena ilmu itulah yang menjadikan sebab seorang dibantu oleh Allah untuk menjadi kesabaran. Maka saya tutup. Wasabru mislu ismihi murrun madaqatuhu lakin awaqibuhu ahla minal asali. Sabar itu seperti namanya, siber. Siber itu pohon yang kalau dijilat itu pahit. Namanya siber. Apa ya di sini? Berantawali. Jadi pohon itu kalau dijilat pahit. Seperti namanya, siber. Murun madzaqatuhu, pahit. Pahit rasanya. Sabar. Lakin awaqibuhu, tapi akibat orang sabar, ahla minal asali, dia akan mendapatkan hasil lebih manis dari manisnya madu. Madu manisnya seperti itulah ya. Tapi ketika antum sabar menjadi ahlus sunnah, mati dan istiqomah di atas sunnah, wabshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bergembiralah memperoleh apa? Surga yang telah dijanjikan. Memang ahlus sunnah itu asing dan terasing, namun bersabarlah. Ya, ahlul bid'ah mungkin rame, ya, banyak yang tertarik, barakallahu fikum. Tapi akibat yang baik bagi ahlus sunnah, dia akan memperoleh manisnya kehidupan ini. Ya, walaupun mungkin dia sendiri, tapi hidup terasa manis. Ya, kenapa? Kenapa terasa manis? Karena dia terbimbing di atas kitabullah, di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pembahasan 4 nasihat penting yang disampaikan di dalam riwayat muttafaq alaih, semoga menjadi nasihat untuk kita semua ya. Segala salah dan kurang mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.